Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ia menjelaskan tentang larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau masjid. Tidak ekstrim ghulu dalam segala hal, bahkan diharamkan di dalam Islam. Dan ini termasuk adat dan tradisi. Semestinya bagi ya, sebagai bentuk ya, dengan cara tidak menginjaknya ya, tidak melangkahinya, tidak duduk di atasnya, apalagi bermajlis ya, di atas kuburan. Maka ini termasuk su'ul adab ya, adab yang buruk. Demikian pula di sisi yang lain, kita tidak boleh untuk berlebihan di dalam ya, memuliakan, menghormati kuburan ya, baik dengan cara meninggikan ya, ataupun membangun di atasnya sebuah bangunan, lebih-lebih melakukan ritual ibadah di atasnya atau di sampingnya. Dan ini insyaallah ada fasa khusus terkait dengan bab ini insyaallah. Yang kemudian kita masuk pada fasal yang pertama, yaitu penjelasan tentang beberapa riwayat dan hadis yang kata beliau, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahwa Rasulullah beliau bersabda, fi maradhihi alladhi lam yaqum min. Beliau sampaikan ketika beliau sedang sakit, yang beliau tidak lagi bangun ya, dari ya, sakitnya tersebut, ya, sakit parah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat kaum Yahudi, demikian pula kaum Nasara, mereka yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ya. La'nah artinya at-tard wal ibtia'ad an rahmatillahi azza wajal. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kutukan. Ya, dan kecaman terhadap perbuatan kaum Yahudi, demikian pula Nasara. Kenapa mereka dikutuk, dikecam? Karena mereka telah menjadikan kuburan ya, nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah mereka. Nah, yang tujuannya tentunya ketika mereka ibadah, ya karena Allah, untuk Allah. Namun tatkala mereka lakukan ritual ibadah tersebut di kuburan ya, maka menjadi jelek dan buruk. Kenapa jelek? Ini buktinya. Kata Nabi, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat kaum Yahudi, demikian pula kaum Nasara. Yang dari sini kita mendapatkan sebuah faedah bahwa niat yang baik ini tidaklah membenarkan sebuah kejelekan, ya, sebuah kemungkaran ataupun kemaksiatan. Ya, niatnya bagus, ya, ingin dapat pahala, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan syurga, ya, meraih ganjaran Allah, ingin beramal saleh. Ya, namun tak kala cara dan tempat mereka dilarang oleh Allah Azza wa Jal untuk dijadikan sebagai tempat ritual ibadah, maka menjadi buruk amalan mereka. Ya. Qalat, kata Aisyah, falaula dzaaka ubriza qabruh ghaira annahu khashiya ay yattakhadha masjidan. Yang kalau seandainya Rasulullah tidak khawatir, ya, kuburan beliau tatkala beliau wafat diperlakukan seperti kuburan nabi-nabi Bani Israel, maka sungguh kuburan beliau akan ditampakkan. Ya. Akan tetapi beliau khawatir, ya, kuburan Nabi alaihi salatu wassalam akan dijadikan sebagai masjid, ya, sebagai tempat ibadah. Nah, maka dari sini pula menunjukkan, ya, kekhawatiran Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, terhadap nasib umat. Dikhawatirkan apabila beliau wafat kemudian kuburan beliau, ya, ditampakkan sebagaimana yang lainnya, maka akan terulang kembali, ya, fenomena dan tradisi yang sangat jelek, ya, yang telah menimpa Ahlul Kitab Al-Yahud, demikian pula Nasara, di mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nabi enggak mau. Nabi enggak rela. Nabi enggak ridha. Sehingga akhirnya beliau pun kuburannya dikuburkan. Ya, ditempatkan, ya, di tempat beliau wafat. Yaitu di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa mithlu qawli Aisyah hadza ma ruwiya an abiha radhiyallahu taala anhuma fa akhraja Ibnu Zanjuyah an Umar maula Ghafrah. Riwayat semacam ini, ya, disebutkan pula dari Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, dikeluarkan oleh Ibnu Zanjuyah dari Umar maula Ghafrah. Beliau mengatakan, lamma tamaru fi dabni Rasulillah alaihi salatu wassalam qala qail, tatkala Rasulullah telah wafat, ya, yang tentunya ketika itu para sahabat mereka hadir menyaksikan, sehingga mereka pun bermusyawarah, ya, tentang prosesi penguburan jenazah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada yang menyebutkan nadfanuhu haitsu kana yusalli fi maqamih. Ada usulan sebagian mereka, ya, bagaimana kalau kita menguburkan Rasulullah, ya, di tempat beliau mengerjakan salat. Ya. Nah. Mendengarkan hal ini, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ma'adallah an naj'alahu wathanan yu'bad. Subhanallah. Abu Bakar responnya luar biasa, jauh ke depan, menunjukkan fikih beliau yang sangat dalam dan ilmu beliau yang sangat luas. Ya. Kami berlindung kepada Allah untuk menjadikan kuburan Rasulullah sebagai berhala yang disembah. Ya. Faham arahnya kemana? Ya. Bahwa tatkala Rasulullah yang telah wafat kemudian dikuburkan, ya, di tempat beliau melaksanakan ibadah salat, khawatir nanti jadi tempat keramat. Kaum muslimin menjadi tahu, oh, di sini Nabi biasa salat. Awalnya mungkin biasa-biasa saja. Ya, tapi syaitan haris. Ya, sangat berambisi bagaimana caranya kaum muslimin jatuh dalam kesyirikan. Bisa jadi lambat laun berganti generasi, ya, akan berubah, ya, yang awalnya tempat yang dianggap biasa saja akan berubah menjadi, ya, tempat yang diistimewakan, kuburan Nabi, ya, apalagi beliau biasa sholat dahulu di situ, ya, bisa dikeramatkan, bahkan bisa disembah. Ya. Maka ini ya fikih dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Wa qala al-akharun, akhirnya ditolak usulan tadi. Sebagian pula mengatakan nadfanuhu fil baqi' haitsu dufina ikhwanuhu minal muhajirin. Ya, kita kuburkan saja beliau di kuburan Baqi', ya, di samping Masjid Nabawi, sebagaimana kaum muhajirin, ya, sahabat muhajirin, mereka dikuburkan di sana. Qala Abu Bakar, kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, inna nakrahu ay yukhraja qabr Rasulillah ila al-Baqi'. Ya, kami tidak menyukai untuk mengeluarkan kuburan Rasulullah, ya, di kuburan kaum muslimin di Baqi'. Fayu'udhu bihi minan nasi lillahi alai haq. Yang kemudian di antara manusia, ya, mereka, ya, bersandar dengan kuburan Nabi tersebut, yang tentunya sesungguhnya ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Isti'adzah. Demikian pula bersandar, meminta perlindungan, tawakal. Ini kan hak Allah. Ya. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, dengan fikihnya, ya, dengan kemantapannya beliau merespon, ya, dan menjawab, ya, sekaligus meluruskan dan memahamkan kepada kaum muslimin, ya, bahwa perkaranya tidak semudah itu. Ya, mirip dengan usulan yang pertama. Ya, meskipun di sini terkesan di kuburan muslimin secara umum, namun ya, kaum muslimin bisa jadi mereka akan mengeramatkan kuburan Nabi, diistimewakan lagi. Ya, yang kemudian ya, kaum muslimin akan datang, ya, ke kuburan Rasulullah di Baqi', kalaupun dikuburkan di sana. Kemudian akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya. Wa haqqullahi faqa haqqi Rasulillah, dan hak Allah di atas hak Rasulnya sekalipun. Ya. Fa in akhrajnahu dayya'na haqq Allah, yang apabila kita keluarkan kuburan Nabi, kita tampakkan, maka berarti kita telah mengabaikan, menyia-nyiakan, ya, telah meninggalkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang seharusnya, dan itu yang wajib, kaum muslimin bersandar, ya, berlindung hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketika, ya, kuburan Nabi itu ditampakkan, maka akan berbeda permasalahannya. Nah, wa in akhfarnahu akhfarna qabra Rasulillah alaihi salatu wassalam, yang apabila kita gali kuburan beliau, ya, kita gali, ya, setelah mendapatkan beberapa usulan-usulan dari sebagian sahabat tadi, lalu akhirnya mereka pun, ya, mengetahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an sebagai sahabat yang sangat amat dekat, ya, baik dari sisi hubungan emosional, ya, dari sisi kedekatan beliau dengan Rasulullah tidak diragukan, ma'ruf. Demikian pula dari sisi nasab ataupun dari sisi hubungan kekerabatan. Ya. Kata mereka, "Fama tara anta ya Abu Bakar?" Lalu bagaimana usulan Anda wahai Abu Bakar? Kalau begitu, qala, kata Abu Bakar, "Sami'tu Rasulullah yaqul." Aku mendengar Rasulullah beliau bersabda, "Ma qabidallahu nabiyyan qat illa dufina haitsu qubida ruhuh." Tidaklah ada seorang nabi pun, ya, ma qabadallahu nabiyyan qat illa dufina haitsu qubida ruhuh. Tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi melainkan ia akan dikubur di tempat ia meninggal. Qalu, fa anta wallahu radiya muqanni'. Sungguh engkau Abu Bakar demi Allah, ya, telah meridai, merestui, ya, perbuatan ini. dan engkau telah mencukupi. Summa khattu haulal firasy khattan. Lalu akhirnya para sahabat mereka pun menggaris, ya, sebuah garis di sekitar, ya, ranjang Rasulullah yang beliau wafat di atasnya. Summa tamalahu Aliun wal Abbas wal Fadl wa ahluh, yang kemudian Rasulullah pun dipikul, ya, digotong oleh Ali bin Abi Thalib, Al Abbas, Al Fadl dan keluarganya. Waqa'al qaumu fil hafri yahfiruna haitsu kana al firasy, yang kemudian setelah digotong, ya, ranjang tadi oleh beberapa sahabat tersebut, akhirnya beliau pun, Rasulullah, digalikan liang lahatnya di tempat, ya, bekas ranjang tersebut, yang kemudian Nabi dikuburkan di tempat itu, yakni di dalam rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bukan di kuburan Baqi', ya, dan bukan pula di tempat Nabi biasa sholat, tapi di tempat beliau wafat. Nah, disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah riwayat ini, ya, bahwa kata beliau munqati' min hadzal wajh, sanad dari riwayat tadi yang kita sebutkan itu terputus karena Umar maula Ghafrah, ya, ini tidak berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Di samping itu pula beliau adalah perawi yang lemah. Walhasil, ya, kisah ini ma'ruf dan masyhur, dan memang demikian faktanya. Rasulullah dikubur, ya, di rumah Aisyah dan di kamar, ya, di mana Rasulullah wafat. Kemudian riwayat yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah memerangi kaum Yahudi, ya, mereka yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, ya, sebagai tempat ibadah, meskipun namanya bukan masjid, ya, entah itu gereja ataukah, ya, biara, ya, atau apalah namanya, ya. Nah, kemudian riwayat yang lain juga disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah beliau, ya, kata Aisyah, demikian pula Ibnu Abbas, ana Rasulullah lamma hadaratul wafah ja'ala yulqi 'ala wajhihi tarfa khamisatin lahu. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam tatkala sedang sakaratul maut, pada detik-detik ajalnya, maka beliau pun meletakkan, ya, pada wajahnya, ya, ujung dari kain yang beliau miliki, khamisah. Ya, khamisah, ya, secara umum pada asalnya adalah istilah atau sebuah nama yang diperuntukkan untuk kain yang terbuat dari sutra. Ini yang pertama. Atau makna yang kedua, sufun mu'allam, kain wol yang memiliki motif atau bergaris, ya, jadi ada motifnya. Dan disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya, bahwa yang dimaksudkan adalah makna yang kedua, yaitu kain yang bermotif, yang bergaris, bukan kain sutra. Ya, adapun kain sutra maka ma'ruf tentang hukumnya, diharamkan bagi kaum lelaki untuk mengenakannya kecuali dalam kondisi darurat, kondisi darurat terpaksa, ya, karena hajah seperti karena sakit, ya, kebutuhan, maka diperbolehkan. Adapun asalnya tidak boleh. Sehingga di sini ya, Rasulullah ketika detik-detik ajalnya ya, beliau meletakkan ya, kain wol yang bergaris pada wajah beliau. Wa idza tamma kashafaha an wajhihi wa huwa yaqul, maka tatkala beliau sudah merasakan ightam ya, dayyaqat nafsuh, mulai sesak nafasnya ya, maka beliau pun membuka wajahnya seraya beliau mengatakan, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi, demikian pula Nasara, yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Yang kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yuhadziru mithlal ladzi sana'u. Rasulullah memperingatkan umatnya ya, dari perbuatan yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi, demikian pula Nasara. Nah, maka ya dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran ya, bagaimana semangat Rasulullah ya di dalam membimbing umat dan memperingatkan ya tentang bahaya kesyirikan ya, sampai dalam kondisi sekarat di saat akhir-akhir kehidupan Rasulullah ya, di detik-detik ajalnya beliau masih sempat memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Yang ini menunjukkan bahwa ya, perkara syirik ini perkara yang sangat penting untuk diketahui, difahami oleh segenap kaum muslimin ya, sehingga wajib bagi para da'i, para du'at ya, terlebih khusus ahli sunnah ya, untuk memperhatikan masalah ini sebelum yang lainnya ya, sebelum mengarahkan, memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan sholat ya, menunaikan zakat, mengerjakan puasa, meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan khamr ataupun narkoba. Sebelum itu peringatkan kepada umat tentang bahaya kesyirikan ya, amankan tauhid mereka, selamatkan iman mereka, jangan dibiarkan ya, jangan dibiarkan. Nah, terlebih fenomena dan ya, kejadian seperti ini ya, terjadi dan ada di tengah masyarakat kita ya, sehingga tidak boleh diam, apalagi berpangku tangan, apalagi lepas tangan gak mau ya, untuk memperingatkan hal itu kepada umat. Gak mau tahu, cuek, itulah itu urusan mereka ya, kita masing-masing saja daripada ribut. Subhanallah ya, maka selamatkan ya, ibadah kaum muslimin, jangan sampai sholat mereka, puasa mereka, zakat mereka ya, sedekah mereka, haji mereka, umroh mereka, dan bahkan kebaikan-kebaikan mereka gugur semuanya, sia-sia ya. Kenapa? Karena ternyata akidah mereka rusak, dirusak oleh kesyirikan ya, tauhid mereka batal, na'udzubillah, sehingga gugur semuanya ya, sehingga jangan sampai seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura ya, kami datangkan amalan-amalan kebaikan mereka, orang-orang kafir tadi ya, pada hari kiamat ya, dalam kondisi kami jadikan amalan ibadah mereka, kebaikan mereka, kesolehan mereka ya, itu kami jadikan, kata Allah, seperti debu yang berterbangan, na'udzubillah. Kenapa? Karena tadi ya, tidak perhatian dengan masalah tauhid dan syirik, tidak ada upaya pembenahan terhadap akidah yang ternyata apabila akidah ini baik, insya Allah yang lain juga baik. Ya, namun apabila akidahnya rusak, tauhidnya batal, ya, sampai meninggalnya tetap di atas kesyirikan, auzubillah, bahkan syirkul akbar, maka ini bumerang, ya, akan gugur semuanya ibadah yang ia lakukan. Ya dan billah. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau, wa ka'annahu alaihi salatu wassalam alima annahu murtahilun min dhalika al-marad fa khafa an yu'azzam qabruhu kama fa'ala man mada. Seakan-akan Rasulullah tadi dalam hadis Aisyah yang barusan kita sebutkan mengetahui, ya, bahwa beliau akan berpindah, ya, setelah beliau mengalami sakit yang parah tadi. Ini beliau seakan-akan tahu bahwa ini adalah detik-detik ajal beliau, sebentar lagi wafat, meninggal. Khawatir, ya, akan dikeramatkan, akan diagungkan kuburan beliau sebagaimana yang telah terjadi, ya, pada umat-umat sebelum kita, sebelum umat Islam. Fala'anal yahud wan nasara isyaratan ila dhammi man yaf'alu fi'lahum. Maka ketika Rasulullah melaknat, mengutuk kaum Yahudi, demikian pula Nasara, maka ini isyarat, isyarat bahwa beliau mencela, mengecam, ya, orang-orang yang melakukan perbuatan semisal mereka, yang tentunya seorang muslim yang cerdas, yang fahim, ngerti, ya, apa yang Nabi maksudkan. Jadi bukan semata-mata yang dikutuk, yang dikecam, yang dilaknat, yang dijauhkan dari rahmat adalah semata-mata Yahudi, demikian pula Nasrani. Lah, kemudian kita merasa aman kalau kita enggak lah. Ya, jangan. Ini yang menjadi titik beratnya, bukan Yahudinya, bukan Nasraninya, bukan, tapi perbuatan mereka itu. Perbuatan mereka itu yang hulu, berlebihan. Nah, qultu, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya'ni min hadhil ummah, yaitu beliau, ya, memperingatkan hal ini kepada umat ini. Nah, agar mereka tidak terjatuh dengan kesalahan yang sama. Ya. Nah, fa subhanallah, apa yang Nabi khawatirkan, ya, bahwa beliau mengkhawatirkan umat ini terjatuh, ya, seperti pada apa yang telah terjadi pada kaum Yahudi, demikian pula Nasrani, ternyata betul terjadi, ya. Namun Allah Azza wa Jalla mengabulkan, ya, doa dan permohonan Rasulnya alaihi salatu wassalam, di mana kuburan beliau Allah jaga, tidak menjadi kuburan yang dikeramatkan, tidak menjadi tempat yang, ya, disembah oleh manusia. La. Allah jaga kuburan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang sampai hari ini kuburan beliau dilindungi, ya, dipagari dengan 3 tembok. Ya, satu tembok kuburan beliau, satu adalah kuburan Masjid Nabawi, karena beliau kuburannya itu, ya, kalau sekarang yang sudah masuk dalam ruang lingkup, ya, halaman masjid atau lingkungan Masjid Nabawi, karena memang terjadi perluasan Masjid Nabawi yang sebelumnya tidak seperti itu, karena dahulu rumah-rumah istri Nabi itu di samping Masjid Nabawi. Ya, dulu masjidnya tidak sebesar sekarang. Kemudian terjadi perluasan, terjadi apa yang terjadi, sehingga memasukkan rumah, ya, istri-istri Nabi ke dalam area Masjid Nabawi, termasuk kuburan Nabi. Nah, tapi sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat, insyaallah dilanjutkan pada kajian akan datang bismillahi taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.